Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang termasuk dari syubhat musuh-musuh dakwah, tuduhan mereka bahwa tempat atau daerah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Najd adalah tempat yang dimaksud atau disebut oleh Rasulullah SAW celaan, bahwa dari sana akan keluar tanduk syaitan, akan muncul tanduk syaitan, dan dari sana fitnah muncul di umat ini. Syubhat ini dijawab oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullahu ta'ala, bahwa celaan maupun pujian di dalam nusus nas itu kembalinya kepada al-hal, kondisi tertentu atau orang-orangnya, bukan semata-mata karena tempat tersebut. Beliau jelaskan celaan hakikatnya kepada kondisi, bukan tempat tersebut. Najd celaan tentangnya seperti yang Rasulullah katakan, bahwa di situ akan muncul tanduk syaitan. Perlu difahami bahwa Najd yang dikehendaki adalah Irak, bukan Najd daerah Syekh berada, daerah Diriyah dan sekitarnya yang berada di Saudi sekarang. Karena beberapa lafaz hadis menyebutkan kata al-masyriq, bagian timur, dan Irak memang berada di timur Madinah. Sehingga itu yang dikehendaki oleh hadis, dan bukannya Najd dari Hijaz. Dan begitulah kenyataannya para ulama Islam ketika mensyarah hadis ini. Di Iraklah banyak terjadi fitnah, di Iraklah banyak terjadi pertempuran dan peperangan-peperangan yang itu tidak pernah terjadi di Najd, tempat Syekh berasal. Keluarnya kaum Khawarij dari Irak banyak, termasuk Harurah, desanya kaum Khawarij, Haruriyah, di Irak berada, tidak jauh dari Baghdad dan sekitarnya. Begitu pula terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, juga di Irak. Demikian pula kejadian fitnahnya Ibnul Ash'ath di Irak. Fitnahnya Mukhtar ibn Abi Ubaid yang mengaku Nabi di Irak. Begitu pula yang terjadi di masa kekuasaan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, banyak peperangan, pembunuhan, pertumpahan darah juga di Irak. Maka ini menguatkan penjelasan para ulama bahwa Najd yang dimaksud di dalam hadis bukan Najd Syekh berada di wilayah Saudi, tetapi timur Madinah yang dikehendaki adalah Irak yang ma'ruf. Itu pun seperti yang semula beliau jelaskan, celaan nas itu kembali kepada kondisi bukan tempat, sehingga tercela pada kondisi tertentu dan tidak pada kondisi yang lain. Tercela pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain, tergantung orang-orang yang hidup atau ada di waktu tersebut atau di kondisi itu. Hal ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala memutar dan menggonta-ganti apa yang Allah kehendaki. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari Allah putar pada manusia. Maka bisa jadi di waktu tertentu suatu daerah atau wilayah itu tempat kemaksiatan banyak terjadi di situ. Namun di waktu lain, di situasi lain, itu tempat menjadi tempat ketaatan. Atau sebaliknya, di suatu saat itu tempat ketaatan, di beberapa waktu berikutnya berubah menjadi tempat dan sarang kemaksiatan. Kembali kepada permasalahan ini, jika Najd tercela karena adanya Musailamah al-Kadzab, walaupun setelah musnahnya, setelah terbunuhnya Musailamah, bahkan setelah musnahnya orang-orang yang mendukung dan membenarkan dakwahnya, maka sama daerah lain juga bisa tercela karena alasan yang sama. Yaman bisa dicela juga karena dari Yaman juga keluar Aswad Al-Anasi. Yang Aswad Al-Anasi juga sama seperti Musailamah, mengaku nabi. Berarti juga tercela Yaman. Apa bedanya Najd dengan Yaman? Najd keluar Musailamah mengaku nabi, Yaman pun keluar Aswad Al-Anasi juga sama mengaku nabi. Musailamah punya pendukung-pendukung di sini, Aswad Al-Anasi pun punya beberapa orang yang mendukung dan mengikuti dakwahnya. Maka Yaman pun jadi tercela kalau dengan alasan yang sama. Begitu pula kota Madinah, bahkan ada beberapa orang-orang Yahudi tinggal di dalamnya. Apa karena itu kemudian Madinah juga tercela karena keberadaan orang-orang Yahudi di dalamnya? Padahal itu yang Allah pilihkan tempat hijrah bagi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Mekah bahkan apa jadi tercela karena orang-orang yang pertama mendustakan dakwah Rasul SAW, Quraisy. Di tengah, di jantung kota Mekah mereka berada, bahkan sangat musuh, sangat tajam perlawanannya kepada dakwah Rasul SAW. Apa karena itu kemudian Mekah juga menjadi tempat yang tercela? Tentunya tidak. Yang kedua, bahwa permasalahan Najd adalah timur Madinah. Kata Imam Al-Khattabi, Najd min jihatil masyrik. Faman kana fil Madinah. Najd itu di bagian timur kalau dilihat dari Madinah. Dan itu jatuhnya Irak. Seperti tadi, memang banyak fitnah dan kejelekan terjadi padanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, ya ahlal Iraq, ma as'alukum anis saghirah wa arkabakum lil kabirah. Wahai ahlal Iraq, aku tidak tanyai kalian tentang perkara kecil. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna. Fitnah itu datang dari sini. Sambil beliau isyaratkan dengan tangannya ke daerah timur situ. Seperti Ibnu Umar katakan, wahai ahli Iraq. Maka memang yang dikehendaki di dalam hadis Iraq, bukan Najd, tempat atau desa Syekh berasal. Bahkan salah satu dari mereka penentang dakwah terang-terangan menafsirkan hadis Rasul SAW, wa minhu yatlu'u qarnu syaitan, dan dari Najd itu akan muncul tanduk syaitan. Kata dia, ini termasuk mukjizat dan tanda kenabian. Kata dia, karena Rasulullah sebutkan dengan fi'il mudhari yatlu', karena Musailamah muncul di zaman Rasul dan terbunuh di zaman Abu Bakar, dan sudah lewat, tolak, sudah muncul dan kemudian terbunuh. Tapi yang Rasul katakan, yatlu', akan tiba nanti zamannya, muncul tanduk syaitan itu dari Najd. Dan tanduk syaitan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Akhzahullah qaila hadza. Semoga dia membalas, mendapat balasan yang setimpal dengan perkataannya. Al-muhim, ini syubhat dan tuduhan dusta yang mereka tujukan kepada Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala terkait bahwa Najd adalah tempat keluarnya tanduk syaitan dan tercela karena itu. Adapun para ulama Islam dan para a'immah memahami dari hadis tersebut bahwa celaan-celaan Rasulullah SAW itu kembalinya kepada kondisi tertentu, waktu tertentu, bukan tempat. Karena bahkan di Madinah juga Rasulullah pernah melihat dari luar Madinah dan beliau katakan akan timbul fitnah dari sini. Madinah, hadis. Bukan berarti dengan itu celaan kepada kota Madinah. Bukan tempat yang menjadi sasaran celaan, tetapi kondisi yang ada di zaman tertentu, di waktu tertentu, dan itu beda dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Ayyam yudawiluhullah bainan nas. Waktu yang Allah putar seperti tadi, terkadang suatu daerah dikenal tempat yang sangat memusuhi dakwah, menentang seperti Taif, tapi kemudian berubah menjadi tempat pembela dan pendukung dakwah. Bahkan Mekah sendiri, awal dakwah begitu sangat keras penentangan Quraisy, tapi berikutnya menjadi makwa menjadi basis Islam, markas kaum muslimin, bahkan di seluruh dunia. Wah, kata, bukan tempat yang dicela, tapi kondisi tertentu yang terjadi dan ada di tempat-tempat tersebut, termasuk dari kedustaan musuh-musuh dakwah dan tuduhan mereka bahwa Syekh Muhammad dan yang bersamanya adalah Khawarij karena banyak didapati dari orang-orang nejet waktu itu at-tahliq, mencukur rambut, menggundul, memangkas rambut. Sementara memangkas rambut itu menjadi ciri Khawarij, simahumut tahliq, dan tanda dari kaum Khawarij ini adalah mereka menggundul atau memangkas rambutnya. Ini syubhat dijawab oleh para ulama sunnah yang meneruskan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Syekh Abdul Latif, bahwa tidak satu pun dari ulama kami yang mengatakan menggundul itu wajib atau sunnah. Enggak ada. Dikatakan sunnah tidak, apalagi dikatakan wajib memangkas rambut, menggundul. Nah, permasalahannya sebatas di masa itu orang-orang nejet menjadi kebiasaan mereka memangkas rambutnya untuk membedakan dengan kufar musyrikin yang terbiasa memanjangkan rambutnya, sehingga aib bagi mereka untuk serupa dengan kufar, mereka makaf memangkas rambut kepala mereka. Sebatas itu. Tetapi tidak ada satupun dari para ulama dan masyayikh dakwah yang mengatakan memangkas itu sunnah atau bahkan wajib, anjuran, atau bahkan dikatakan yang tidak memangkas berarti dia kafir, telah keluar dari Islamnya, dan tuduhan itu diucapkan oleh mereka sampai tingkatan mereka kafirkan. Ini Wahabi, mereka tuduh mengkafirkan orang yang tidak mau mencukur rambutnya, padahal itu ciri Khawarij seperti mereka sebutkan tadi. Maka itu juga tidak benar. Tidak satupun dari ulama dakwah, dari ulama sunnah ini yang mensunahkan apalagi mewajibkan, apalagi sampai tingkatan mengkafirkan yang tidak mencukur rambutnya. Dan seperti yang lalu, bukti itu yang menjadi saksi. Kitab ada, Rosail Najdiyah, Durar Saniyah, Rosail Syekh, banyak. Walhamdulillah, kitab-kitab muridnya juga banyak, masyayikh dakwah. Tunjukkan satu saja di mana yang mereka mensunahkan atau mewajibkan gundul rambut, atau bahkan mereka mengkafirkan siapa yang tidak melakukan itu. Di kitab mana, di halaman berapa? Tidak akan didapati. Sehingga ini juga dari buhtan, kedustaan yang mengada-ngada, yang mereka lekatkan kepada dakwah Syekh rahimahullahu ta'ala. Termasuk dari kedustaan mereka dan syubhat musuh-musuh dakwah Mereka sebutkan pula bahwasanya Asy-Syaikh Al-Imam memusuhi Ahlul Bait, keluarga dan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini Syiah punya andil untuk merusak dan mencoreng nama baik dakwah. Dituduh bahwa beliau tidak mencintai Ahlul Bait, tidak memuliakan mereka dan menolak hak-hak mereka sebagai keluarga dan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pula terbantah dengan pernyataan tegas dari Syekh sendiri. Beliau sebutkan, Allah telah wajibkan untuk Ahlul Bait, keluarga Rasul SAW, Allah wajibkan untuk mereka banyak hak atas umat ini. Maka tidak boleh bagi seorang muslim menggugurkan hak-hak Ahlul Bait, apalagi mengira dengan itu bahwa ini adalah tauhid, mengira adalah termasuk dari tauhid menolak dan menggugurkan hak-hak Ahlul Bait. Justru kata Imam Muhammad, itu termasuk ghulu, ekstrim dan melampaui batas. Kami hanya mengingkari, hanya menolak pemuliaan kepada mereka sampai pada tingkatan diakui ketuhanan itu pada mereka, pada Ali atau pada Hasan atau Husain atau imam-imam yang setelah mereka, diberikan sifat-sifat ketuhanan kepada mereka karena diakui, atau dalam ajaran dan keyakinan Syiah Rafidhah bahwa para imam itu tahu segalanya, tahu yang gaib, tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi rinciannya. Bahkan di satu sisi mereka telah menghina dan mencela Allah Tabaraka wa Taala, di mana akidah mereka adalah akidah bada. Akidah bada, mereka kaum Syiah meyakini Allah itu Ta'ala Allah, Maha Mulia Allah. Allah itu tahu sesuatu yang terjadi setelah itu terjadi. Sebelum itu terjadi Allah enggak tahu kalau akan terjadi ini dan itu. Rinciannya seperti apa, bagaimana kejadiannya, Allah enggak tahu, dalam keadaan enggak tahu. Begitu itu terjadi, rinciannya seperti apa, detailnya, baru Allah saat itu tahu, bada. Dan mereka yakini, kaum Syiah, yang tidak berkeyakinan bada ini maka bukan dari kami. Artinya termasuk akidah pokok dalam ajaran Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Namun bagi para a'imah mereka, para imam, justru mereka yakini tahu segala sesuatunya, bahkan sebelum itu terjadi. Seperti apa kalau itu terjadi nanti? Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat dari pengetahuan imam-imam mereka. Bahkan mereka yakini pula imam-imam mereka itu tahu kapan mereka mati dan di mana mereka mati dan seperti apa matinya. Itu termasuk pokok akidah dasar yang mendasar dalam akidah Syiah. Ini mereka. Ini yang diingkari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memberikan kepada para ahlul bait, imam-imam ahlul bait, sifat-sifat ketuhanan. Ini sudah melampaui batas. Ini yang ditolak oleh beliau. Demikian beliau tuangkan di dalam Mu'allafat Syekh, ada pada jilid 5 284. Demikian pula termasuk tuduhan dan kedustaan mereka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari dan menentang, menolak adanya karomah bagi para wali. Gak ada itu tuduhan mereka. Wahabi menolak karomah bagi para wali, bahwa para wali itu gak mungkin punya karomah, mendapat perlakuan istimewa, mendapat kemuliaan dari Allah, sehingga terjadi padanya khawariqul adah, terjadi padanya sesuatu yang menyalahi kebiasaan orang. Semua itu diingkari dan ditolak oleh Wahabi, oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu tuduhan mereka. Kembali dalam Durar Sinsaniyah jilid 132, Al-Imam Muhammad menyebutkan wa uqirru bi karamatil awliya, dan aku menetapkan, meyakini adanya karomah bagi para wali, bagi orang-orang soleh yang taat, orang-orang soleh yang beriman, beribadah, taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya. Aku mengimani ada karomah bagi mereka. Bahkan lebih tegas di karom, di Mu'allafat Syekh pada jilid 1169, beliau katakan wala yajhad karamatul auliya illa ahlul bid'ah wadh-dhalal, tidaklah mengingkari karomah para wali, tidaklah menolak karomah para wali kecuali ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, orang-orang sesat yang mengingkari karomah para wali. Beliau sendiri menentang. Kif didustakan, tidak mengimani, tidak meyakini. Hanya saja tentunya al-haq bainad dhalalatain, kebenaran itu selalu berada di antara dua kesesatan. Dalam masalah ini ada yang hulu, ada yang jafa. Yang hulu berlebihan, ekstrim dalam mensikapi perkara karomah bagi para wali, sehingga mereka gambarkan para wali itu bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, bisa merubah segalanya seperti yang mereka mau. Terjadi pada diri mereka khawariqul adat, keanehan dan yang menyalahi kebiasaan, dengan kesengajaan dari mereka. Mereka ucapkan ini, mereka perintahkan itu, terjadi seperti yang mereka maukan, dengan kesengajaan, dengan kesadaran. Ini hulu, bukan demikian karamah. Tapi memang ada, Allah berikan kepada orang yang taat. Di sisi lain jafa, orang yang mengingkari, Gak ada itu karomah, hayal itu, dusta. Gak ada hal-hal aneh yang terjadi pada para wali ini, itu semuanya adalah khurafat dan kedustaan belaka. Ini juga batil dan tidak benar. Ini dan itu, di antara keduanya al-haq ada, Allah berikan dan itu diimani, diyakini bagi ahlu sunnah, ada bagi para wali. Tapi seperti tadi, itu bagi orang yang taat, bagi orang yang mukmin, beribadah kepada Allah, orang-orang saleh. Namun juga ada batasan-batasan yang dibahas dan disebutkan dalam bab akidah. Bukan sesuatu yang bisa mereka sengaja kapanpun dimanapun mereka maukan. Tidak seperti yang mereka gambarkan. Ini salah satu syubhat dan kedustaan yang mereka lekatkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkara yang kelima atau keempat, perkara penting pula dan ma'ruf, sering mereka jadikan senjata dan pukulan, bahwa Wahhabi, ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, meyakini dan memegang ajaran takfir, pengkafiran kepada muslim atau muslimin. Mudah-mudah dalam mengkafirkan dan mengeluarkan orang dari keislamannya. Tuduhan ini juga terbantahkan dari penjelasan beliau dalam Durar Seniyah 173. Beliau sebutkan, dan aku, kata Syekh Muhammad, aku mengkafirkan orang yang tahu agama Rasulullah SAW seperti ini ajarannya, setelah dia tahu, ngerti, dia cela, dia hina, bahkan dia melarang orang untuk taat tunduk kepadanya. Padahal dia tahu beginilah ajaran Rasulullah SAW. Bahkan dia memusuhi dan memerangi, menentang orang-orang yang mentaati dan mengamalkan ajaran Rasul ini. Yang seperti ini aku kafirkan. Dan alhamdulillah, kata beliau, mayoritas umat Islam tidaklah demikian. Mayoritas umat tidak demikian. Jika mereka tahu ajaran Rasul mereka, mereka hormati, masih mereka muliakan, mereka mendukung orang yang mengamalkannya. Paling tidaknya mereka tidak berani melawan, menentang jika tahu itu ajaran Rasulnya. Keumuman umat. Maka permasalahannya bukan tidak sebatas tuduhan begitu mudah bahwa al-imam rahimahullahu ta'ala mengkafirkan kaum muslimin dan mengeluarkan mereka dari keislamannya. Tuduhan ini tentunya banyak di sebutkan oleh mereka bahwa beliau mukafir atau takfir kepada keumuman umat, mengkafirkan banyak kaum muslimin, bahwa beliau telah mengeluarkan umat ini dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dibantah oleh Imam Muhammad sendiri, bahwa beliau tidaklah mengkafirkan orang karena kemaksiatan, beliau tidak mengkafirkan orang karena dosa yang dia perbuat, tidak sebagaimana madhab Khawarij. Tapi seperti itulah musuh-musuh dakwah mendustakan beliau. Yang kelima, tuduhan mereka pula bahwa Syekh menyalahi para ulama Islam. Dakwah beliau menentang dan menyalahi para fuqaha dan imam-imam madhab bagi kaum muslimin. Dan ini sering tentunya juga diungkapkan mereka bahwa Wahabi itu melanggar para ulama, menyalahi para fuqaha, keluar dari madhab madhab a'immah yang ma'ruf di umat ini. Dalam tuduhan ini, Syekh Muhammad rahimahullah menjelaskan bahwa kalau kalian mendengar atau mendapati dariku bahwa pernyataanku keluar menyalahi ijma' kesepakatan para imam dan para ulama Islam, nah, tunjukkan kepadaku perkataan yang mana dan madhab apa yang aku tentang, ijma' yang seperti apa yang aku salahi. Demikian dalam Duror Senia jilid pertama 53. Bahkan beliau juga sebutkan di jilid 2 58, kalau kalian menganggap para ulama beda dengan aku, enggak sama keyakinannya, tidak sama pendapatnya, maka tunjukkan dan kitab-kitab mereka ada. Artinya ma'ruf kita para ulama Islam, kitab madhab-madhab a'immah ma'ruf. Ini kitabnya Hanabila, ini kitabnya Hanafiyah, ini Syafi'iyah, ini Malikiyah. Di kitab mana yang mereka berbeda? Makanya kalau kita mengkaji syarah-syarah kitab Tauhid, baik itu Fathul Majid maupun Taisir Azizil Hamid, akan sering kita dapati dalam permasalahan Tauhid, dalam rinciannya, muallif akan membawakan pendapat-pendapat imam madhab. Berkata fulan, ini dalam madhab Malikiyah, di kitab ini, begini, begini, begini, begini. Berkata fulan dalam madhab Malikiyah, fulan dalam madhab Syafi'iyah, begini, begini, begini, begini. Untuk menjelaskan bahwa ini bukan hal baru dari Wahabi, bukan hal aneh dari Imam Muhammad, tapi demikian para fuqaha Islam berpendapat sama. Sengaja dibawakan penjelasan dari imam-imam madhab agar orang tahu bahwa ini memang keyakinan dan ajaran para imam Islam hampir di keseluruhan madhab. selalu beliau ungkit, beliau bawakan madhab-madhab yang ada, bagaimana pendapat mereka tentang orang yang berbuat begini, orang yang berbuat begitu. Sehingga beliau bukan sendiri dan bukan orang pertama yang berbicara dalam hal itu. Maka tidak beralasan sama sekali tuduhan bahwa beliau menyalahi para imam dan para ulama Islam. Bahkan beliau katakan, aku mengikuti dan bergantung kepada para imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan para ulama salafus saleh berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW dalam muallafat beliau jilid 596. Ini akidahnya imam, begitu pendapat beliau. Dan kalau dilihat bukan hanya sekedar teori dari beliau, tapi dalam prakteknya, dalam tulisan-tulisannya, begitu memang. Selalu menukilkan penjelasan para a'immah. Bagaimana pendapat imam fulan, apa madhab alim fulan, disebutkan. Beliau tidaklah keluar dari madhab dan keyakinan ulama-ulama Islam. Secara umum beliau sebutkan aku mengingkari keyakinan kepada selain Allah yang itu yang tidak boleh diyakini dan diberikan kepada selain Allah. Kalau memang aku berbicara dalam hal ini dari diriku sendiri, artinya tidak ada ulama madhab imam yang sama seperti aku, buang perkataanku, lempar. Atau kalau perkataanku ini tidak ada dasarnya dari Quran, ayat-ayat, buang perkataanku, lemparkan. Akan tetapi kalau yang aku sebutkan ini adalah dari perintah Allah, ada dalam Quran, ayat, ada di dalam sunnah, hadis-hadis Rasul SAW, ditambah dengan ijma para ulama di setiap madhabnya, maka enggak pantas bagi orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir berpaling darinya, meninggalkannya hanya karena tidak sesuai dengan orang-orang yang ada di zamannya, hanya karena berbeda dengan kultur dan budayanya. Dalam Durar Sinia jilid 176 beliau pun menyebutkan pada setiap madhab, Hanafi maupun Maliki maupun Syafi'i maupun Hambali, beliau menantang untuk merujuk kepada penjelasan fuqaha-fuqaha mereka yang bahkan mutaakhirin, fuqaha yang belakangan di madhab Syafi'i, di madhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau memang yang aku sebutkan itu berbeda dengan penjelasan imam-imam kalian dalam madhab kalian, ayo, kitab mereka ada, ma'ruf, kitab-kitab induk madhab pada setiap madhab. Kalau memang aku menyalahi mereka, berbeda, coba kita merujuk ke kitab mereka agar diketahui siapa yang menyalahi, yang berbeda dengan madhab para imam dan para ulama Islam. Maka sekali lagi tuduhan mereka bahwa beliau menyalahi para imam dan para ulama, tuduhan batil. Lebih jelas pula beliau sebutkan madhab kami dalam usuluddin, madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ajaran kami ajaran salaf. Kami menetapkan ayat-ayat sifat dan hadith-hadithnya seperti dia datang, seperti apa Allah sebutkan, seperti apa Rasul sebutkan, kita imani dan kita tetapkan itu bagi Allah. Dalam furu' kami bermadhab kepada Imam Ahmad, madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan kami pun tidak mengingkari siapa yang bertaklid kepada salah satu dari imam yang empat. Ini dia mengikuti madhab Maliki dengan madhabnya, Hanafi dengan madhabnya, Syafi'i. Kita tidak mengingkari. Dalam perkara ini pula beliau sebutkan boleh, tidak ada penghalang seorang alim itu berijtihad dalam suatu permasalahan dan tidak berijtihad dalam permasalahan yang lain. Para ulama, kita butuh penjelasan mereka. Ini semua penjelasan perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah. Kita butuh penjelasan mereka membantu kita untuk memahami Al-Quran, tafsir dengan kitab-kitab tafsir para ulama yang ma'ruf di tangan kaum muslimin. Di antaranya beliau sebutkan kitab-kitab yang menjadi rujukan beliau dalam tafsir Ibnu Jarir, ringkasannya dari tafsir Ibnu Jarir yaitu Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i. Demikian pula tafsir Baghawi, Al-Baydawi, tafsir Al-Khazin, Al-Haddad, Al-Jalalain, dan yang lainnya. Dan ini kitab ma'ruf, rujukan umat, dipakai oleh semua ulama kaum muslimin. Kitab induk tafsir bagi kaum muslimin. Enggak ada beda dengan para ulama Islam. Bagaimana kalian katakan menyalahi para ulama? Kitabnya sama. Demikian pula dalam memahami hadis, kita butuh penjelasan para ulama membantu kita untuk memahami hadis. Seperti beliau sebutkan Al-Asqalani Ibnu Hajar Syarah Bukhari, begitu pula Al-Qastalani sama mensyarah Bukhari, Nawawi mensyarah Muslim, Al-Munawi mensyarah Al-Jami'us Saghir Faidul Qadir. Ini pula kitab-kitab ma'ruf yang dipakai dan digunakan oleh ulama Islam semenjak dulu, bukan hal baru. Dan kita, kata beliau, sangat mementingkan pembelajaran kitab-kitab hadis, terkhusus Ummahatus Sittah, kitab induk yang enam, Bukhari Muslim, Abu Dawud Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan sarah-sarahnya yang ma'ruf di kalangan para ulama. Dan kami pun peduli dengan kitab-kitab fuqaha dan kitab para ulama di setiap fan, di setiap disiplin ilmu, dalam usul, kitab-kitab usul fiqih, dalam furu, dalam qawaid, kaidah-kaidah, nahwu, sorof, dan para ulama Islam yang menulis karya mereka dalam disiplin-disiplin ilmu itu. Kita pakai dan kita butuh sekali penjelasan mereka. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim dan gurunya Syekhul Islam rahimahullah Imam Haq, dan kitab-kitab mereka termasuk kitab yang sangat penting. Kita pun sangat butuh dan rujuk kepada karya-karya mereka. Ini beliau sebutkan dalam Durar 1, 30 dan 31. Ini penjelasan ringkas dari pernyataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang menjelaskan kepada kita bahwa beliau tidak tinggal diam menghadapi pertentangan dan perlawanan orang-orang yang memusuhi dakwahnya. Fitnah, kedustaan terus mereka lancarkan. Tapi Imam Muhammad gak diam. Beliau berbicara, beliau bantah dengan kesabaran, dengan kesantunan, beliau bantah dengan ilmiah. Beliau jelaskan, seperti ini madhabku, begini akidahku, ini kitab-kitabku. Ya sabar. Di hadapan begitu dahsyatnya pertentangan dan perlawanan dari banyak musuh dakwah dari dalam maupun luar. Ironisnya, termasuk tuduhan keji yang dilekatkan kepada dakwah beliau, bahwa dakwah beliau ini didukung dan dibantu, mendapat bantuan besar-besaran dari pihak barat, dalam hal ini Inggris, dan beliau menjadi sebab utama runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Dan ini lucu dan menggelikan, sampai tingkatan kebodohan mereka dalam berdusta, dalam mengada-ngada, tidak lagi peduli dengan fakta dan realita yang ada. Kif dikatakan Inggris membantu dakwah beliau. Orang termasuk yang paling takut dari dakwah Syekh adalah orang-orang barat, kufar Inggris di waktu itu. Bagaimana tidak? Sejarah mencatat ketika Ibrahim Basha menjatuhkan Diriyah, merangi Diriyah dan sampai jatuh dari kekuasaan Mesir saat itu, Ibrahim Basha yang dikenal sombong dan bengis. Walhasil begitu dia berhasil, perlu-perlunya pemerintahan Inggris mengirim delegasi panglima mereka yang saat itu berada di India, perjalanan jauh. Di saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada, kalaupun kapal laut bukan kapal yang mewah seperti sekarang. Sid Lear, komandan pasukan Inggris di India, dikirim untuk menemui Ibrahim Basha. Tertinggal dia oleh pasukan Ibrahim dan dikejar, bertemu di Abyar Ali di luar kota Madinah. Di situ dia ketemu, sekedar mengucapkan selamat dan sambutan hangat dari pemerintahan Inggris karena Basha telah berhasil menggugurkan Diriyah, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau biasa disebut pemerintahan Saudi Arabia yang pertama, karena itu sebagai fondasi berdirinya negara. Ucapan selamat. Dan Inggris paling takut, karena mereka paham betul bahwa dakwah ini membawa wa'i, menyadarkan kaum muslimin tentang keagamaannya, mengembalikan iman mereka, semangat mereka. Bisa-bisa kalau kesadaran ini merata ke sana kemari, akan berani kaum muslimin menentang musuh-musuhnya kufar, menentang kaum imperialis, para penjajah dan lain-lain yang paling ditakuti oleh mereka. Dan yang bertawun kepada mereka justru ahlus syar, ahlul batil, seperti Ibrahim Basya. Kif malah dikatakan orang yang mendukung Inggris atau didukung oleh Inggris, ada buhtanun azim. Termasuk pula kedustaan mereka bahwa beliau sebagai penyebab utama gugurnya Khilafah Utsmaniyah. Ini juga kebodohan. Beliau rahimahullahu taala wafat 1784 Masehi. Sementara Utsmani, Khilafah Utsmaniyah akhir kekuasaan mereka 100 tahun lebih, kira-kira 1800 sekian. Kif dikatakan orang Syekh Muhammad sudah meninggal lama, mau dikatakan sebagai unsur utama runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Kita belum lagi berbicara hakikat Khilafah Utsmaniyah itu sendiri di akhir-akhir masanya, yang banyak terjadi kemusyrikan padanya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebatas sejarah, kif dikatakan demikian, siapa yang bisa mempercayai? Makanya syubhat dan kebodohan yang menggelikan dari para musuh-musuh dakwah. Termasuk tuduhan mereka bahwa Syekh Khawarij dianggap keluar menentang Khilafah Utsmaniyah, menentang Khilafah Utsmaniyah. Ini juga kebodohan yang menggelikan, lucu. Makanya disebutkan inna min syarril baliyah ma tudhik. Dari balak yang paling dahsyat, dari balak yang paling besar, ketika itu menggelikan, membuat lucu, kok sampai sebodoh itu. Perlu diketahui Najd, wilayah Najd tidak pernah tersentuh oleh kekuasaan manapun, la Utsmani wala yang lainnya. Dan itu berabad-abad lamanya. Utsmani enggak sampai ke sana kekuasaannya. Dia masuk punya perwakilan di Ahza, daerah Saudi sini. Ada. Makanya sempat ada beberapa ancaman dari penguasa Ahza. Tapi Najd sendiri di luar kekuasaan. Enggak ada, enggak tersentuh sama sekali. Dan bukan hanya di masa Utsmani, bukan hanya di masa Syekh Muhammad, sebelum beliau pun berabad-abad Najd itu tidak pernah tersentuh, nggak ada kekuasaan. Yang ada kehidupan liar di Najd, hukum rimba, jahiliyah jahla sudah, na'udzubillah. Yang ada suku-suku. Yang satu memakan yang lainnya, Mana yang merasa kuat perang, merebut harta dan wilayah suku yang lain, pembunuhan, pertumpahan darah, merampok, merampas harta, kehormatan. Sebegitu berlangsung beberapa abad lamanya. Adapun kekuasaan yang memimpin mereka, gak ada. Layaknya Mekah, Madinah, Naam dikuasai oleh Atrok, oleh Turki, dan beberapa wilayah yang lainnya. Mesir dikuasai oleh Turki, Khilafah Utsmani. Najd gak tersentuh sama sekali. Dan orang memandang Najd saat itu juga dengan sebelah mata. Wilayah yang dikenal gersang, kering, panas, makanya orang nggak mau ke sana. Apa yang diharapkan dari Najd? Beda dengan wilayah-wilayah lain yang dikuasai dan diperebutkan. Ada yang diharapkan, ada kekayaan alam di sana dan seterusnya. Najd apa yang dimaukan di sana? Panas, gersang. Al-Muhim Allah tentukan keluar di sana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ketika beliau berdakwah bersama Al-Amir Su'ud bin Abdul Aziz Muhammad bin Su'ud rahimahullahu taala, dalam keadaan yang enggak ada kekuasaan, beliau menyebarkan dakwah ke sana kemari ke suku-suku yang ada di wilayah Najd. Najd itu kalau sekarang ya seputaran itu, Riyadh di Saudi sana, Qasim, Buraida, Unaiza dan sekitarnya, itu wilayah Najd. Gak ada kekuasaan. Dan yang tahu sejarah tahu pasti, di buku sejarah mana pernah disebutkan Najd itu di bawah kekuasaan Turki. Menggelikan. Kata Turki gak pernah masuk sana aja, gak pernah. Makanya gak benar sama sekali tuduhan yang mengatakan bahwa beliau khuruj, keluar menentang atau berkudeta, memberontak kepada Khilafah Utsmaniyah. Apanya yang diberontak? Gak ada kekuasaannya di sana. Beliau bersama Al-Amir Muhammad bin Saud berdakwah, menyerukan tauhid ke suku-suku Arab yang ada di sana. Nah, mentahdir dari syirik, dari bid'ah-bid'ah. Beliau hilangkan syiar-syiar kemusyrikan. Bahagia. Al-Muhim itu dalam catatan sejarah, semua tuduhan dan bukti menolak untuk menyebutkan bahwa Al-Imam melakukan khuruj, kudeta atau perlawanan kepada kekuasaan Utsmani, atau bahkan seperti tadi disebutkan sebagai sebab runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Semua ini syubhat sebatas untuk mengungkit-ungkit perasaan awam kaum muslimin. Perasaan orang kan tersentuh. Wahabi ini yang merontokkan Khilafah Utsmaniyah, Khilafah kaum muslimin. Wahabi kerjasama dengan Inggris. Wahabi, orang kan mudah terprovokasi dengan isu seperti itu. Awam tidak lagi membahas benar tidaknya, tidak lagi membahas itu dusta, itu tidak benar. Yang penting bagi mereka bahwa suara tersebut dianggap hak adanya. Al-Muhim ini beberapa syubhat dan kedustaan, tuduhan yang mereka berikan kepada dakwah Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala. Tapi pelajaran penting bagi kita dari semua ini, qudwah kepada beliau rahimahullahu ta'ala, kesabarannya satu, perjuangannya yang gigih dalam dakwah dua, tiga, kesantunannya dalam membantah, padahal mereka ngawur dan melampaui batas dalam tuduhan dan kedustaannya dalam menuduh dakwah syekh. Tapi beliau bantah, beliau hadapi dengan penuh santun rahimahullahu ta'ala. Demikian pula bukan hanya beliau, hatta pendukung beliau dari para umara, hukam, Muhammad bin Saud, Al-Malik Abdul Aziz, berdakwah menyebutkan ini dakwah kami, begini ajaran kami. Yang penting disampaikan dengan hikmah, disampaikan dengan penuh santun, ilmiah, dan juga hiburan bagi kita, tasliyah, dari sisi bahwa bukan kita yang pertama, bukan kamu yang pertama ditentang, bukan kamu yang pertama ditolak dan dimusuhi para a'immah dan para ulama pun demikian, bahkan jauh dan jauh lebih dari kita semua. Bukan mulus jalan dakwah mereka, penuh dengan kendala, penuh dengan perjuangan. Maka bersabarlah, fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan, wan nasr ma'as sabr, dan pertolongan Allah ada bersama kesabaran. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wa itu yang bisa kita kaji pada pertemuan siang ini. Nah,